群彩虹。Terasa bahagia, namun kau hilang tanpa jejak, membuat bertanya apa salah diriku. Hapus memori itu, tak semudah dibayangkan. Bagai hantu di siang malam, mendera batinku. Bayang dirimu begitu merasuk kalbu. Akal sehatku berhenti kala menatapi indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Kau lagi kupungkiri semua. Saat ku coba tegar, hadirmu kembali. Ada geradis kujur tubuh, lelaku berpikir sakit ku melihatnya. Bawa sejuta maaf, minta dari hati. Letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Akal sehatku berhenti kala menatapi indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa. Kau mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi kupungkiri semua. Tapi indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Tekan lagi ku kiri semua. Akal sehatku berhenti kala menang, tapi indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi kupungkiri semua. Aku memang cinta.